Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali setelah beberapa waktu yang cukup lama kita vakum. Kita lanjutkan kembali kajian Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kita telah menyelesaikan bab seputar Ghazwat Hunain, pertempuran Hunain. Pertempuran ini terjadi pasca Fathu Mekah. Dan pertempuran ini terjadi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Hawazin. Baik. Telah kita baca bagaimanakah sebab musabab terjadinya pertempuran dan bagaimanakah berjalannya pertempuran tersebut. Yang mana pertempuran ini kebalikan dari pertempuran Uhud. Kalau pertempuran Uhud, Rasul di awal menang, namun setelah itu beliau kalah. Kalau pada perang Hunain, di awal beliau kalah, kemudian setelah itu beliau meraih kemenangan telak. Tayyib. Setelah pertempuran selesai, ada beberapa tawanan yang ditawan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa tawanan dari Hawazin yang ditangkap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca bagaimanakah nasib dari tawanan-tawanan tersebut. Qala al-muallif rahimahullah al-mannu ala sabbi Hawazin. Keputusan tentang tawanan Hawazin. Al-man bisa diartikan kemurahan hati, kelonggaran, tayyib. Yani intinya keputusan nanti ini memberikan kemudahan bagi mereka. Wa qadima wafdu Hawazin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum 14 rajulan. Telah tiba utusan dari Hawazin untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumlah 14 orang. Fasaluhu ayyamunna alaihim bisabi wal amwal. Mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk merelakan bagi mereka tawanan dan harta. Yakni mereka ngajak negosiasi. Mereka ingin melobi Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ma'i man taraun. Wa inna ahabbal haditsi ilayya asdaquh. Fa abna'ukum wa nisa'ukum ahabbu ilaikum am amwalukum?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya bersamaku orang-orang yang telah kalian lihat. Yani aku membawa orang-orang kalian, aku menawan mereka, saya tahan mereka, dan saya tidak sendiri. Saya punya sahabat. Dan saya juga sudah membagi tawanan itu kepada mereka. Sekarang, saya paling suka kejujuran. Kalian pertimbangkan, mana yang paling kalian inginkan? Anak, istri, ataukah harta? Karena waktu itu ketika mereka berangkat itu semuanya dibawa. Ya, otomatis ketika mereka kalah, ya sudah, diambil semua. Hewan ternaknya diambil, persenjataan mereka dirampas, istri-istri mereka, anak-anak mereka pun dijadikan tawanan. Otomatis mereka betul-betul terpukul dengan kekalahan tersebut. Kepikiran datang kepada Rasul, negosiasi. Di awal mereka meminta untuk hewan ternak mereka, harta mereka diberikan, dikasihkan kembali, anak-anak istri mereka pun juga dikembalikan. Ya. Rasul menyampaikan, ya tidak bisa kayak gitu langsung toh. Ini semua sudah saya bawa. Saya juga punya pasukan. Saya juga punya sahabat. Itu sudah saya bagi semua ke mereka. Nah, sekarang gini aja, jujur-jujuran. Kalau semuanya mau dikembalikan, tidak mungkin. Kita ambil jalan tengah. Kamu pilih mana? Mau pilih hartamu dikembalikan atau anak dan istrimu yang dikembalikan? Faqalu, utusan Hawazin ini pun mengatakan, ma kunna na'dil bil ahsabi syai'an. Kami tidak pernah membandingkan kemuliaan keluarga dengan apapun. Ya, ini kalau suruh milih, ya kami milih keluarga kami, Rasul. Kita tidak akan membandingkan mereka dengan harta. Tidak mungkin itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza sallaitul ghadat faqumu. Nanti kalau aku sholat, kalian ikut. Ikut menyertai saya. Faqulu inna nastashfi'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-mu'minin wa bil mu'minina ila Rasulillah ay yurda ilaina sabyana. Kalian datang, nanti kalian ngomong sama para jamaah yang hadir di masjid. Kalian sampaikan, sesungguhnya kami meminta kepada Rasul untuk menjadi syafaat, memperantarai kami dengan orang-orang yang beriman, dan kami meminta orang-orang yang beriman menjadi syafaat kami, memperantarai kami untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin semua tawanan dikembalikan kepada kami. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghadat qamu faqalu dzalik. Ketika datang sholat, mereka pun juga datang. Kemudian mereka pun berdiri setelah itu dan menyampaikan persis seperti apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri, kemudian mereka menyampaikan. Lalu mereka datang, tujuannya adalah untuk meminta kembali tawanan perang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi ucapan mereka. Amma ma kana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum wa sa'as'alu lakumun nas. Rasulullah SAW mengatakan, semua tawanan yang ada padaku dan yang ada pada Bani Abdul Muttalib, kami kembalikan kepada kalian. Adapun yang lain, kami mau bertanya dulu. Jadi ini kerjasama. Mereka datang dulu kepada Rasul, negosiasi secara tertutup. Rasul memberikan saran, kalau mau langsung dikembalikan semua, tidak mungkin, tidak bisa. Sudah kita bagi, sudah selesai. Ya. Pilih saja, mau harta apa keluarga. Mereka bilang, keluarga Rasul. Tidak mungkin kami bandingkan keluarga dengan harta, tidak mungkin. Ya, kalau suruh milih, kita milih keluarga kita yang dikembalikan. Ya sudah, gini aja. Nanti saya akan datang ke masjid. Saya sholat di sana. Kalian sampaikan kepada para jamaah. Ya, ngomong, kalau kalian minta syafaat dari saya untuk menyampaikan kepada kaum mukminin, dan juga sebaliknya, kalian minta syafaat dari kaum mukminin untuk menyampaikan kepada saya agar semua tawanan perang dikembalikan kepada mereka. Siap. Datang waktu sholat, beliau berangkat, mereka ikut. Selesai sholat, mereka ngomong. Kami datang ke sini, minta bantuan, ya. meminta kemurahan hati kepada semuanya. Kami minta syafaat kepada Rasul untuk kalian dan kalian kepada Rasul untuk dikembalikan semua tawanan perang kami. Nah, di situ Rasul orang pertama yang merespon ucapan mereka. Kalau saya, semua tawanan perang kalian yang ada pada saya tak kembalikan. Semua tawanan perang kalian yang ada di bawah Bani Abdul Muttalib dikembalikan. Yang lainnya tak tanyakan dulu. Faqala al-muhajirun wal ansar. Adapun orang-orang muhajirin dan ansar secara umum, mereka juga menjawab, "Ma kana lana fa huwa li Rasulillah." Tawaran perang yang ada pada kami, kami serahkan kepada Rasul. Ya, ini terserah mau dikemanakan. Ya, otomatis dibebaskan. Wa qala al-Aqra' ibn Habis, "Amma ana wa banu Tamim fala." Aqra' bin Habis mengatakan, adapun tawanan perang pada saya dan pada Bani Tamim, tidak bisa. Tetap menjadi milik kami. Wa qala Uyainah ibn Husn, "Amma ana wa banu Fazarah fala." Uyainah bin Husn juga mengatakan, adapun saya dan Bani Fazarah, tawanan yang ada pada kami juga sama. Tetap milik kami. Wa qala Al-Abbas ibn Mirdas, "Amma ana wa banu Sulaim fala." Abbas bin Mirdas mengatakan, adapun saya dan Bani Sulaim juga sama. Semua tawanan perang yang ada pada kami, milik kami. Faqalat Bani Sulaim, "Ma kana lana fahuwa li Rasulillah SAW." Bani Sulaim yang tadi diwakili oleh Abbas ngomong, kalau kami, tawanan perang kami tak kasihkan, diserahkan kepada Rasul. Jadi enggak sinkron antara ketua suku dengan sukunya. Abbas bilang, kalau saya dan Bani Sulaim, tawanan perang milik kami. Tidak bisa diambil lagi. Bani Sulaimnya ngomong, unda, kalau tawanan perang kami, silahkan. Kami serahkan kepada Rasul. Faqala al-Abbas, Abbas bin Mirdas mengatakan, wahantumuni, kalian bikin saya ini lemah. Ya, ya apa toh, gak sinkron. Ini kepala sukunya yang ngomong lah, kok sukunya tidak mau nurut. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna haula'il qaum qad ja'u muslimin wa qad ista'naitu bi sabihim." Sesungguhnya orang-orang ini datang dalam keadaan pasrah. Mereka datang bukan untuk bertempur, mereka datang untuk pasrah. Dan aku memberikan pilihan untuk tawanan mereka, tawanan perang mereka. Waqad khayyartuhum falam ya'dilu bil abna'i wan nisa'i syai'an. Saya sudah ngasih pilihan kepada mereka dan mereka sama sekali tidak mau membandingkan anak dan istri mereka dengan apapun. Yakni bagi mereka keluarga itu nomor satu. Hewan ternak, harta yang lain itu bisa dicari, bisa diusahakan lagi. Tapi kalau keluarga enggak bisa. Faman kana 'indahu syai'un fatabat nafsuh bi ayyaruddahu fasabilu dzalik. Padahal siapa yang bermurah hati ingin untuk mengembalikan kembali tawanan-tawanan perang tersebut, maka dipersilahkan. Monggo. Wa man ahabba ay yastamsika bihaqqih falyaruddahu alaihim walahu bikulli faridatin sittu fara'id min awwali ma yafi'ullah alaina. Tapi padahal siapa yang ingin untuk tetap menahan tawanan perang itu, maka saya mohon, kembalikan tawanan itu kepada mereka. Dan saya ganti setiap satu bagian, kami ganti dengan 6 bagian sesuai dengan pembagian pertama yang Allah tetapkan untuk kami. Ya. Jadi diganti sama Rasul. Rasul setelah melihat bagaimanakah respon para sahabatnya, sebagian mereka merelakan, ada beberapa kabilah yang tidak mau. Ya. Oh, kalau kami tidak bisa Rasul. Yang sudah ada pada kami, ya sudah itu milik kita, tidak bisa dikembalikan. Dan itu terjadi pada beberapa kabilah. Rasul pun menengahi, menyampaikan, ini orang datang ke sini, itu mereka pasrah. Mereka sudah nyerah, sudah. Datang ke sini untuk negosiasi, minta tolong sama kita. Mereka sudah kalah, semua harta mereka sudah kita kuasai. Keluarga mereka pun sudah mereka kita tahan. Ginilah. Gini aja, kalau memang yang dari kalian mau melepaskan, merelakannya, alhamdulillah, silahkan, ditunggu sama mereka. Tapi kalau yang pengen untuk tetap ditahan, Awan tawanan perang tadi tidak mau dikembalikan. Gini aja, tak ganti. Balikkan tawanan perang itu, tak ganti. Masing-masing kepala dari tawanan itu tak ganti dengan 6 bagian dari harta ghanimah yang saya tetapkan sebelumnya. Ya. Faqala an-nas qad tayyabna dzalik li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Spontan semuanya mengatakan, ya sudah Rasul, kami pasrah dengan keputusan Rasul. Faqala, Rasul mengatakan, inna la na'rif man radhiya minkum mimman lam yarda. Farji'u hatta yarfa'a ilayna 'urafa'ukum amrakum. Saya tidak tahu persis siapa yang legowo, siapa yang sukarela dan siapa yang terpaksa dalam keputusan saya ini. Gini saja, kalian pulang dulu, kembalilah. Kemudian datanglah kepada saya petinggi-petinggi kalian. Saya mau musyawarah dengan mereka, ya. Jadi gini aja, daripada saya dibuat pusing, tak lihat kok kayaknya ada yang iya, ada yang separuh hati, ada yang keberatan. Segini aja. Tokoh-tokoh kalian datang kepada saya. Faraddu alaihim abna'ahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka pun, para petinggi-petinggi ini datang kepada Rasul dan mereka memutuskan untuk mengembalikan semua tawanan perang. Wa kasan nabiyyu sabiya qubtiyah qubtiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakaikan pada tawanan perang tersebut baju qubtiyah. Baju qubtiyah itu bajunya berwarna putih. Tipis. Dibuat di Mesir. Ya, baik. Nah, ini dikasih hadiah sama Rasul, baju dari Mesir. Baik. Selesai. Jadi tawanan perang Hawazin dikembalikan semua. Ya. Karena memang melihat mereka ini sus kalah, ibaratnya bangkrut total lah. Semua harta mereka sudah diambil, persenjataan mereka juga sudah dirampas. Tapi mereka tetap datang kepada Rasul. Ini jarang-jarang yang kayak gini ini. Ya, ibaratnya mereka tahu resikonya. Ini alhamdulillah ketemunya sama Rasul. Ya, coba kalau ketemunya sama raja-raja yang lain, belum tentu mereka bisa balik. Ini ketemunya sama Rasul. Datang kepada Rasul, rombongan, minta tolong. Rasul, tolonglah. Ya, kita ini datang mau ngambil harta kami, keluarga kami. Rasul bilang, ya, kalau semuanya tidak bisa, pilih salah satu. Ya sudah, keluarga saja Rasul. Tak lobikan. Rasul, kalau Rasul tidak masalah. Kalau saya silakan. Tawanan perang saya yang ada di saya silakan ambil. Tidak apa-apa. Yang di keluarga saya, Bani Abdul Muttalib, ambil. Tidak masalah. Mereka sukarela insya Allah. Orang Ansar Muhajir juga sama. Wis ambil, tidak masalah. Ambil aja. Yang lainnya otot. Oh tidak bisa. Sudah dikasihkan ke kita kok. Tidak bisa diambil. Lumayan. Ya. Jadi budak. Oh mahal budak. Kalau mereka satu kabilah dapat 100 budak, satu orang budak dihargai sampai 1.000-2.000 dinar. Oh, masya Allah. Jadi kalau dijual semuanya bisa bikin pulau itu. Ya. Mereka tidak mau. Tidak, ini investnya kami tidak bisa diambil. Rasul lobby mereka. Tolonglah. Ya, mereka datang sudah pasrah. Bapak belur mereka datang ini miskin. Ya, harta harus diambil, keluarga harus diambil, anak istri diambil. Ya apa? Tolonglah. Ya. Kalau yang memang mau ngasih ya sudah kasihkan. Tapi kalau memang masih mau tetap menahan, tak ganti. Per kepala tak ganti 6 bagian. Ya sudah, akhirnya dikembalikan semuanya. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun al-hikamul mustafadah min ghazwati Hunain. Pasal. Beberapa hikmah yang bisa kita petik dari pertempuran Hunain. Lama atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun ma'ahu fath Makkah iqtadat hikmatullah an amsaka quluba hawazin 'anil islam litakuna ghanaimuhum shukranan li ahli al-fath wal yudhhira hizbahu 'ala ash-shawkati allati lam yalqa al-muslimuna mislaha fala yuqawimuhum ahadun ba'du min al-arab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersama dengan beliau berhasil untuk merebut kembali kota Mekah, maka hikmah Allah menetapkan untuk membuat orang-orang Hawazin tertahan dari Islam. Yakni sengaja orang-orang Hawazin ini dibikin benci dengan Islam, tidak langsung simpati dengan Islam. terjadi pertempuran dulu dengan mereka. Apa faedahnya? Agar harta ghanimah mereka menjadi bentuk tanda syukur bagi para sahabat yang telah menaklukkan kota Mekah. Karena saat itu memang pas Fathu Mekah posisinya tidak ada pertempuran, ya. Kemudian semua orang diberi jaminan oleh Rasul. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka aman. Yang masuk ke sana, maka aman. Pokoknya mereka seperti semburat semuanya, masuk ke tempat-tempat yang aman, sudah. Tidak ada yang diotak-atik sama Rasul, kecuali beberapa orang. Hatta dia bergelantungan di kiswah Ka'bah pun sembelih sama Rasul. Karena memang ini sudah, permusuhannya sudah tidak karu-karuan. Itu hanya beberapa orang saja. Yang selain itu, didiamkan sama Rasul. Bahkan Rasul memberikan jaminan sama mereka dan semua dibebaskan. Nah, sebagai gantinya, perang melawan Hawazin pada perang Hunain. Ghanimah yang begitu besar untuk mereka. Dan tujuannya untuk menampakkan kekuatan pasukan Allah di hadapan orang-orang yang mungkin memiliki kekuatan di mana kaum muslimin belum pernah melihat kekuatan itu sebelumnya. Hawazin itu termasuk kabilah besar. Dan termasuk kabilah kuat. Strategi tempurnya pun kuat. Bahkan mereka termasuk kabilah yang ditakuti oleh bangsa Arab yang lain. Hawazin. Dan pada beberapa kesempatan, beberapa pertempuran, mereka juga termasuk otak kerusuhan. Ya, yang menyebabkan terjadinya pertempuran berdarah antara Quraisy dengan Rasul. Ini orang-orang kuat ini. Nah, ketika Fathul Mekah selesai, Hawazinnya meradang. Waduh. Kocok-kocokku kalah kabeh. Ya. Sekutu-sekutu saya dibikin tunduk sama Muhammad. Tak bisa diam kita. Berangkat semuanya. Boyong kabeh, kambing pun ikut. Ya, sapi pun ikut. Ya, sampai kalau malam ribut kabeh. Ya. Wah, anaknya nangis. Sapi ini apa namanya bunyi semua. Yang kambingnya juga sama. Ilah kerihi. Tempur mereka. Di awal mulus. Mereka berhasil. Ya. Mungkin sedikit membuat goyah pasukan muslimin. Mereka sudah sembunyi dulu, dipanai semuanya. Tapi habis itu kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Sudah semuanya pun tunduk dengan kaum muslimin. Fala yuqawimuhum ahad ba'du minal arab. Maka tidak ada satupun yang berani untuk melawan Rasul setelah itu dari bangsa Arab yang lain. Yakni Hawazin saja kalah, tunduk. Meskipun mereka berhasil menguasai pertempuran di awal, tapi setelah itu mereka betul-betul kalah, ya. Bahkan tawanan-tawanan mereka, keluarga mereka pun berhasil ditangkap sama Rasul. Yang lainnya mikir akhirnya, wah, ini ketemu Muhammad, bubar urusan ini. Wis, gak usah macam-macam sama dia. Wa daqal muslimina awalan mararatal kasrah ma'a quwwati syaukatihim liyutamina ru'usan rufi'at bil fathi walam tadhul haramah kama dakhalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wati al ra'sahu munhanian ala farasih hatta anna dhaqnahu latakadu tamassu qarbusa sarjihi tawadu'an li rabbih. Termasuk juga hikmah dari peristiwa Hunain, Allah Subhanahu wa taala di awal pertempuran memberikan sedikit rasa pahit untuk kaum muslimin. Dalam keadaan mereka saat itu jumlahnya banyak, senjata pun lengkap. Tujuannya adalah agar mereka tunduk. Ya, yang dulunya sombong pada peristiwa Fathu Mekah dibuat tunduk oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau tunduk ketika masuk ke kota Mekah. Beliau pun membungkukkan kepalanya sampai dagunya beliau itu menyentuh sisi pelana kendaraan beliau karena tawaduk, apa namanya, tunduk dengan Allah Subhanahu. Karena mau masuk kota suci ini. Kota yang di situ merupakan sejarah para nabi dan rasul. Khususnya nenek moyang mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika masuk beliau menundukkan kepalanya sampai dagunya hampir apa menyentuh pelana kuda beliau. Atau pelana kendaraan beliau. Saking apa namanya hormatnya dengan kota Mekah. Lah ada beberapa tokoh ya yang mereka itu merasa ya gumedi lah, merasa gumedi, merasa bangga di kota Mekah ila akhirihi. Nah, Allah ingin memberikan pelajaran bagi mereka. Ketika perang Hunain sedikit di awal pertempuran dibikin kocar-kacir biar mereka tunduk ya, ben ngerti rasane kalah itu kayak gimana, ben ngerti rasanya diserang itu seperti apa ya. Baik. Hikmah yang berikutnya, waliyubayyin subhana liman qala lan nughlab al yawma an qillatin anna an-nasra innama huwa min indihi subhana wa anna man yakhdhuluhu fala nasra lahu ghayruhu wa annahu subhanahu alladhi tawalla nasra dinihi la kasratuhum atau la kasratukum falamma kasrat qulubuhum arsala ilaiha khila'al jabri ma'a baridin nasr ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. Hikmah yang lain adalah Allah ingin memberikan pelajaran bagi beberapa pasukan yang berkata kita tidak akan kalah pada hari ini karena jumlah kita banyak, bukan jumlah yang sedikit. Allah ingin memberikan pelajaran bahwasanya pertolongan dari Allah itu, kemenangan itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang Allah ta'ala kalahkan, maka tidak ada yang mampu untuk menolongnya, kecuali Allah. Hanya Allah yang membela agamanya, bukan banyaknya pasukan mereka. Maka ketika hati itu merasa sedih, karena kalah di awal pertempuran, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menutup kesedihan itu dengan pertolongan, yang kemudian Allah mengatakan pada firman-Nya. Kemudian Allah turunkan rasa tenang kepada utusannya, kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah turunkan pasukan yang kalian tidak melihatnya. Jadi Allah Ta'ala ingin menegur sebagian pasukan yang merasa bangga, merasa sombong dengan banyaknya personil. Oh, kita banyak sekarang. Berapa jumlah pasukan perang Hunain, kaum muslimin? 10.000. Ya, banyak ya ikhwah. Mereka merasa bangga dengan itu, akhirnya mereka ngomong nyeletuk. Yang ngomong ini bukan senior sahabat, bukan orang-orang militannya kaum mukminin. Ini orang baru masuk Islam, ya. Baru masuk Islam meliti deh. Wah, banyak rek kita ternyata ya. Wah, menang lagi menang, enggak mungkin kalah. Dikasih pelajaran sama Allah. Ya, jaga lisan. Perang itu bukan urusan kuantitas, tapi perang itu Allah yang ngatur, ya. Kalau memang Allah kehendaki menang-menang, meskipun tanpa persiapan, seperti perang Badar. Kalau Allah kehendaki sedikit goyah, bahkan kalah, meskipun kalian sudah persiapan sekalipun, ya kalah, seperti perang Uhud. Nah ini kok kalian ada sedikit omongan celotehan yang kurang pantas, dikasih pelajaran sama Allah, langsung kontan pelajarannya. Ya, diserang di awal sampai kocak-kacang, tidak karu-karuan. Ya. Baru setelah itu Allah kembalikan lagi pasukan kaum muslimin dan Allah Ta'ala turunkan ketenangan dan kemenangan untuk mereka. Wa qad tatab hikmatuhu anna khila'an nasri innama tufidu 'ala ahli al-inkisar wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immata wa naj'aluhum al-warithin. Dan hikmah Allah menetapkan bahwasanya pertolongan Allah berikan kepada orang-orang yang mengalami kesedihan dan kekalahan. Dan kami ingin untuk memberikan anugerah bagi mereka yang lemah dan tertindas di muka bumi. Kami menjadikan mereka sebagai pemimpin dan kami jadikan mereka sebagai pewaris. Nah, ini beberapa pelajaran dari beliau terkait dengan pertempuran Hunain. Intinya semua musibah yang ada, khususnya yang terjadi di awal pertempuran Hunain, itu semuanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat hikmah, terdapat pelajaran bagi hamba-hamba yang beriman. Dan kemenangan yang mereka raih itu adalah kenikmatan dan juga anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Intinya kemenangan itu di tangan Allah. Semuanya telah Allah atur. Apabila Allah berkehendak, kemenangan ada di tangan kaum muslimin, mereka akan menang. Bagaimanapun caranya. Dan ketika Allah sudah membuat suatu kaum itu hina, membuat suatu kaum itu hancur, maka Allah akan menghancurkannya dengan caranya. Baik, setelah itu, beliau menyebutkan tentang Ghazwatul Taif, pertempuran Taif. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattubu.